Masih bersama Desi Tata dari kota Wonosobo. Kembali bersama New Omega. Kembali dikasih teman questnya dari Mas Didi, ada seng dua. Mau maju lagi Mas Didi? Mbak Fitri, mana Mbak Fitri? Yeah. Makasih. Terima kasih Mas Didi.